السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جماعة الله muliakan, marilah kita membuka majlis ini dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa bersua pada kesempatan pagi hari ini. Dan ini adalah nikmat Allah Jalla wa'ala, ini adalah anugerah. Hal yang kita seringkali remehkan itu sangat mahal bagi sebagian orang. Bukankah nikmat nyawa itu mahal jamaah sekalian? Bahkan mungkin itu yang termahal dalam kehidupan setelah iman dan ketakwaan. Tapi siapa yang menghargai dan bersyukur atas nyawa yang masih ada dalam jasad dan raganya pada pagi hari ini? Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur Allah berikan taufik kepada kita untuk mengisi detik-detik kita dengan beribadah kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana marilah minta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita gunakan di dunia kita dan bermanfaat di akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk itu bagi kita semua. Sebagaimana kita harus selalu menekankan bahwa tugas kita adalah sebagai seorang hamba, hamba yang menghamba, hamba yang mengabdi, hamba yang beribadah, hamba yang berusaha menjalankan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Jalla wa'ala, yang hidupnya diabdikan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihan dan ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya aku persembahkan kepada Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Rabbul Alamin. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan, dan kita pun harus ingat bahwa kita adalah umat dari seorang Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna dari iyyaka asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada nabi kita, rasul kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah Allah muliakan, kita masih bersama ayat yang kedua yang dibawakan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, memuliakan beliau, dan merahmati seluruh keluarga beliau, merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau membawakan surat Ali Imran di ayat yang kedua dari bab Al-Mubadarah, bersegera di dalam ketaatan. Ayat yang sangat penting ketika Allah berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya, surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin Allah muliakan, hadirin yang Allah muliakan, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharra wal-kadhimin al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak, memberikan nafkahnya, fi sarra'i wa dharra, ketika lapang dan ketika sulit, ketika lapang dan ketika sulit. Wal kadhiminal ghayz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Selagi ayat setelah itu, orang-orang yang menahan amarahnya, ini adalah orang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Wal kadhiminal ghayz, yang mampu menahan marah. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bersegera, orang-orang yang bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mampu menahan marah. Orang-orang yang mampu menahan marah atau menahan al-ghayl. Wal kadhiminal ghayl. Yang mampu menahan amarah. Apa korelasinya jemaah sekalian? Ya, orang yang mampu menahan amarah itu berarti kan dia tidak menunda-nunda kesabaran. Dia tidak menunda-nunda kesabaran. Dia segerakan. Benar gak jemaah sekalian? Kata para ulama atau kata para ahli ilmu, kadzmul ghayz hilmun wal hilmu sabar. Menahan amarah itu kematangan dan kedewasaan. Dan kematangan dan kedewasaan adalah buah dari kesabaran. Dan bicara sabar, masih ingat sabda Nabi SAW, as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu di hentakan pertama. Sabar itu di detik pertama. Jadi orang yang sabar tidak menunggu, kalau bahasa sederhana, enggak menunggu detik kedua. Enggak menunggu hari esok. Karena inti kesabaran itu ketika terjadi musibah atau ketika terjadi ledakan, ketika terprovokasi. Kalau konteksnya benar, ketika diprovokasi, ketika dipancing, ketika diomelin orang, ketika keluarga kita buat kesalahan fatal, ketika ada blunder yang dilakukan oleh teman kita, teammate kita misalnya, atau salah satu dari tim kerjaan kita atau staff kita, atau istri kita atau anak-anak kita, maka orang yang kadhimil ghayz itu bersegera untuk bersabar, nggak nunda. Makanya kan orang yang tidak bisa menahan marah biasanya bahasanya apa? Tar dulu, gue belum bisa ketemu dia, mungkin besok. Gue mau redain dulu nih emosi gue. Pernah dengar nggak orang gitu? Iya kan? Nggak. Gue nggak bisa ketemu sekarang. Gue bisa meledak minggu depan aja. Ditunda. Ya kan? Ditunda aja mah. Sedangkan wasari'u, dan segerakan ampunan. Segera menuju ampunan Allah dan surga. Tapi orang yang nggak bisa menahan marah, dia nggak bersegera. Dia tunda. Misalnya, mas ini besoknya ada acara keluarga, kita harus datang. Enggak bisa. Kita besok akan datang. Kenapa? Saya masih emosi sama dia. Daripada saya meledak di depan om dan tante-tante, atau daripada saya meledak di depan papa mama, mendingan saya enggak datang. lihat menunda. Gak bisa, saya belum bisa ketemu dia. Saya gak mau ketemu dia. Kalau saya ketemu dia, saya meledak. Bukankah itu penundaan jemaah? Jadi bukankah itu lawan dari wasari'u ila magfirati min rabbikum? Sedangkan Allah mengatakan dan bersegeralah. Bersegeralah. Makanya ini dalam jemaah sekalian. Jadi bersegera di sini bukan hanya sholat, bukan hanya tentang puasa. Tapi bersegera juga di sini Anda tahan amarah Anda. Itu juga bagian dari bersegera. Bersegera apa? Bersegera sabar. Bukan bersegera marah, bersegera sabar. Dan itu bagian dari komplitnya karakter orang-orang yang bertakwa. Mereka bukan hanya fasih dalam sholat, dalam berzikir, tapi juga mereka fasih dan cepat dalam menahan amarah. Mereka cepat dalam bersabar. Jadi mereka bukan hanya cepat dalam bersedekah. Kemarin kita sudah mengatakan, lihat fisarra'i wa dharra', ketika lapang dan ketika sulit. Jadi mereka gak nunggu selesai pandemi untuk berinfak atau bersedekah. Mereka gak menunggu mereka dapat kerjaan lagi untuk berinfak dan bersedekah. Mereka gak menunggu mereka settle dulu untuk bantu orang. Mereka segerakan bantu orang. Mereka bersegera. Lalu berikutnya wal kadhiminal ghaiz, dan mereka menahan amarah. Menahan amarah. Dan ini sangat menarik hadirin Allah muliakan. Karena orang gak kepikiran, banyak orang tuh berpikir bahwa bersegera itu oh kita harus bersegera sholat. Bersegera haji, jelas haji. Bersegera dalam haji kata Nabi SAW. Dan itu benar. Tapi ternyata bersegera di sini juga termasuk bersegera menahan marah. Karena itu bagian dari bersegera. Bersegera untuk bersabar. Bersegera untuk bersabar. Tadi kata Ali Hikmah, kadhimul ghaidh hilmun wal hilmu sabrun. Menahan marah itu kematangan dan kedewasaan. Dan kematangan kedewasaan itu bagian dari kesabaran. Hadirin Allah muliakan. Tapi pertanyaannya, mari kita lihat ayat itu lagi. Allah berkata, wal kadhimin al ghaidh. Allah mengatakan wal kadhimin al ghaidh. Coba kita lihat ayatnya. Hadirin Allah muliakan. Wal kadhimin al ghaidh. Apa arti al-ghail? Ghain ya dha. Bagi yang berbelajar bahasa Arab, kita sering, khususnya yang level-level dasar ya, seperti kita-kita ini, kita sering menjumpai bahwa marah itu godob. Godiba yagdobu. Dan itu benar, marah itu godob. Lalu apa arti al-ghaidh? Kita lihat al-ghaidh di paling kata pertama di baris kedua. Al-ghaidh. Al-ghaidh. Ternyata ada sedikit perbedaan dengan godob. Dan ini menarik. Salah satu yang mengulas ini misalnya Al-Imam Ibnu Athiyah. Ibnu Athiyah. Dalam kitab tafsirnya. Ada yang masih ingat apa kitab tafsir Ibnu Athiyah? Sempat kita bahas di kajian Sabtu. Al-Muharrar Al-Wajiz. Al-Muharrar Al-Wajiz. Ibn Athiyah mengatakan bahwa al-ghidh itu aslul ghadab. Al-ghidh itu dasar dari marah, dari ghadab. Asalnya, asal muasal dari marah. Jadi ghadab itu berasal dari ghayl. Makanya kata beliau sering ditafsirkan oleh banyak orang dengan ghadab. Ghadab apa artinya? Marah gitu ya. Jadi karena ini asalnya marah, kata ini adalah asalnya marah, kondisi marah, maka sering diartikan dan ditafsirkan ghayl itu ghadab. Ghayl itu marah atau ghadab. Padahal kata beliau, kalau kita lebih dalam dan teliti lagi, ada perbedaan. Walisa tahrirul amri kadzalik, kata beliau, enggak 100% tepat demikian. Jadi enggak 100% tepat kalau kita artikan al-ghayl itu dengan ghadab. Sekali lagi, ghadab artinya marah. Kenapa? Kata Ibn Athiyah rahimahullah, al-ghayzu fi'lun nafsi la yadhhar 'ala al-jawarih. Karena al-ghayz itu lebih pada apa yang terjadi di dalam hati dan jiwa, dan tidak tampak pada anggota tubuh. Tidak tampak pada anggota tubuh. Wal ghadabu halun laha ma'ahu zuhurun fil jawarih wa fi'lun wa ma labud. Adapun ghadab itu kondisi di dalam jiwa dan disertai ekspresi nampak gitu di anggota tubuh. Di perbuatan nyata. Itu kalau kita membedakan antara ghayl dan ghadab. Dan ini cukup penting. Walaupun bagi yang tidak atau belum belajar bahasa mungkin harus lebih harus lebih jeli lagi ya. Jadi kalau tadi habis subuh udah mulai nguap-nguap, ini agak susah dicerna. Tapi harus konsentrasi minta pertolongan sama Allah. Nggak mudah kecuali jika Allah mudahkan. Jadi sekali lagi, apa bedanya? Bedanya al-ghayl itu apa? Itu sesuatu yang ada di dalam hati dan jiwa. Rasa yang ada di hati dan jiwa. Perasaan yang ada dalam hati dan jiwa, yang berkecambuk dalam hati dan jiwa dan tidak nampak di anggota badan atau di tubuh, tidak tampak di ekspresi muka, tidak nampak di sorot mata, enggak nampak di lisan. Jadi kalau ghaib itu diam-diam gitu loh. Wajah tenang, enggak terlihat gitu. Tangan tuh santai aja. Padahal di sini nih, di sini ada perasaan marah gitu loh. Ada perasaan marah. Jadi ghaib itu perasaan marah tapi hanya di hati. Dan kalau sudah terekspresikan, kalau terlihat wajah merah, nahan gitu ya. Mukanya berubah udah. Terus mata tajam ngeliat. Tangan udah mengepal misalnya. Dan seterusnya. Berarti dari ghaib itu berubah jadi apa? Ya. Berubah jadi ngantuk. Nah ini berubah jadi ngantuk. Benar nih. Kan udah mulai ngantuk. Berubah jadi ghadab. Jadi kalau sudah ada ekspresi, kata Ibn Athiyah rahimahullah, itu ghadab. Itulah kalau kita membedakan antara al-ghaib dan ghadab. Tapi pada dasarnya, secara simpel itu seringkali langsung diartikan dengan marah. Makanya kita lihat slide-nya lagi, wal kadhiminal ghaiz, itu diartikan dan orang-orang menahan amarahnya. Dibuat simpel karena terjemahan simpel. Tapi kalau kita dalami tafsirnya secara lebih dalam, itu orang-orang yang menahan rasa di dalam hatinya. Jadi sampai, jadi kenapa wal kadhiminal ghaiz? Jadi kita bukan hanya menahan ekspresi, bukan hanya menahan lisan ketika marah, bukan hanya menahan sorot mata ketika marah, bukan hanya menahan tangan, tapi kita harus tahan rasa di dalam hati. Karena ada banyak orang, dia bisa tahan lisannya, dia bisa tahan tangannya, dia gak mukul orang, padahal dia bisa mukul orang. Dia gak mukul istrinya misalnya, atau istri gak ngelempar sesuatu ke suami, dia nahan lisan, nahan jempol, dia gak WA dengan kalimat yang gak bagus, tapi dia gak bisa pungkiri ini tersiksa di batin. Tersiksa di batin. Setelah itu mungkin dia nangis, berat nih, berat banget, aku harus nahan. Karena dia tahan. Nah, kalimat itu lebih dalam lagi. Anda harus tahan yang ada dalam hati. Gitu. Jadi lebih, ini lebih dalam daripada al-ghadab. Lebih dalam dibanding menahan ghadab. Lebih dalam dalam menahan ghadab. Dan ini menunjukkan kemewahan bahasa Arab, jamaah. Bahasa Arab itu kaya sekali akan kata. Setiap kata itu ada artinya yang lebih spesifik. Dan ini adalah firman Allah. Allah gak mungkin ngasal memilih sebuah kata. Makanya wal kadhiminal ghaiz, yang menahan ghaiz. Bukan hanya menahan lisan ketika marah, bukan hanya menahan sorot mata ketika marah, bukan hanya menahan tangan ketika marah, bukan hanya menahan kaki. Alhamdulillah sih tadi ketika istri aku ngejawab, aku udah mulai ngamen tangan, alhamdulillah. Cuma nendang aja sih tadi. Ah, itu juga nggak bener. Jadi kaki ditahan. Bukan hanya itu, tapi dia harus menahan yang ada di dalam hati. Jadi benar hatinya itu tenang, calm gitu ya. Enak luar dalam. Enak luar dalam. Itu yang harus kita camkan. Dan itu harus di harus diperjuangkan, jemaah sekalian Allah muliakan. Harus diperjuangkan. Hadirin Allah muliakan. Kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah, kalau ingin masuk ke dalam surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, kita harus bersegera. Dan dalam salah satu bentuk bersegera adalah bersegera untuk bersabar ketika ada pemicu, sehingga kita bisa memiliki sifat kadhmul ghaiz. Kadhmul ghaiz, menahan ghaiz. Tapi susah, Ustaz. Iya, susah. Siapa yang bilang gampang? Siapa yang bilang gampang? Bahkan yang berbicara detik ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Dan saya yakin sekali itu. Tapi marilah kita belajar bersama. Hadirin yang Allah muliakan, Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah pernah mengatakan, kadhmul ghaidhu ibaratun ani tahallum. Menahan al-ghaid. Kita mulai pakai bahasa al-ghaid ya, biar bisa kita bedakan dengan ghadab. Apa bedanya al-ghaid dengan ghadab tadi? Ghaid itu perasaan yang ada dalam hati, rasa marah yang ada dalam hati, tapi enggak terungkap, tidak terekspresikan. Kalau ghadab sudah tertampakkan, sudah terekspresikan dan sudah terlihat. Kadzmul ghaidha ibaratun 'ani tahallum. Kata beliau rahimahullahu taala, menahan al-ghaidh itu bentuk dari kematangan tahallum, kematangan dan kedewasaan. Ai takalluful hilm, bahkan benar-benar berjuang untuk dewa, untuk matang. Jadi keluarkan effort untuk itu. Wala yahtaju ila kadzmil ghaidhi illa man haja ghaidhu. Dan memang tidak, menahan ghaidh itu tidak dibutuhkan kecuali orang yang punya rasa marah. Wa yahtaju fihi ila mujahadatin syadidah. Dan kalau sudah begitu, itu butuh perjuangan yang sangat berat. Lihat, ini ulama kita bicara. Jadi ketika kita bilang berat, jangan berkecil hati. Ulama sendiri mengakui ini berat, gitu loh. Ini poinnya kita tahu. Kadang-kadang kan kita sering terprovok oleh syaitan, kayaknya aku gak bakat jadi orang baik deh, kayaknya aku gagal lagi, aku udah berusaha untuk gak marah tapi marah lagi, aku udah berusaha untuk gak marah tapi kepancing lagi, udah deh aku kayaknya gak bakat, aku putus asa, aku pesimis. Jangan pesimis dulu jamaah. Yu'jibunil fa'lu, kata Nabi SAW, aku nih kagum dengan optimisme. Ketika bilang berat, berat, semua kita ngerasa berat. Jangankan kita, ulama yang sudah level atas saja mengatakan mujahadatin syadidah. Ini butuh perjuangan yang sungguh-sungguh, perjuangan yang berat untuk menahan al-ghail. Karena bukan ghail itu udah tenang luar dalam, itu kan susah banget. Bukan hanya tenang di luar tapi kebakaran di dalam. Bukan hanya tenang di luar tapi gempa bumi di dalam. Enggak, luar dalam tuh tenang. Ini butuh perjuangan yang luar biasa, ekstra keras. Tapi lihat apa kata para ulama kita. Walakin idza ta'awwada dzalika muddatan sara dzalika i'tiyada. Tapi kalau kita berjuang terus sehingga kita biasakan diri kita menahan dan itu kita lakukan dalam jangka waktu tertentu. Setiap ada provokasi ditahan, setiap ada pemicu ditahan, setiap melihat orang yang kita gak suka kita tahan, benar-benar kita tahan, kita berjuangkan, dan itu bukan 1-2 hari, muddatan dalam jangka waktu tertentu, tapi harus ditahan. Sara dzalika i'tiyadan, akhirnya menjadi kebiasaan. Fala yahijul ghaidh, sehingga ghaiz atau rasa marah di dalam hati itu tidak berkecambuk, bisa diredam. Wa in haja fala yakunu fi kadhmihi ta'ab, dan kalaupun masih ada yang kebakaran gitu, ada sedikit api di dalam hati, itu dipadamkannya tidak capek, kan masih kecil, jadi dipadamkannya enggak capek. Yang repot kan kalau kebakaran udah kemana-mana gitu, dilempar air sember juga gak kering. Akhirnya panggil blangwir atau pemadam kebakaran, terus semprot, itu pun butuh waktu sampai sore, sampai malam. Bahkan apinya baru padam setelah rumahnya habis semua. Itu mungkin awal-awal. Tapi kalau itu dilatih, itu nanti akan terjadi kalau dipicu ya dengan hal yang sama, melihat orang yang sama, berhadapan dengan orang yang sama yang kita kesal dan marah itu, maka paling hanya ada percikan api kecil dan cara memadamkannya tinggal disiram, selesai masalah. Ada gambaran aja mah? Ini ada apa sih? Ada blangwir nyiram-nyiram gini. Ini hanya analogi aja. Jadi awalnya tuh kita, kalau kita belum melatih diri, itu kayak kebakaran gitu di padat penduduk. Jadi kalau udah dan apinya udah besar, ya harus manggil pemadam kebakaran. Dan itu bisa jadi gak selesai, 10 mobil gak selesai mungkin. Dan selesai ketika udah kebakaran semua. Jadi marahnya reda ketika seluruh nama anggota tetap kebun binatang Ragunan udah diabsen sama dia. Sekarang gue sabar. Itu bukan sabar, Mas. Itu nama-nama udah lo absen semua. Lihat, vas bunga udah hancur tuh. Guci itu rusak tuh. Pintu jebol. Oh iya ya. Kok aku enggak sadar? Ya lagi marah, Mas. Pantesan aja reda. Oh, udah hancur semua. Coba dilatih, dilatih. Dilatih. Memang butuh proses. Awalnya pintu jebol. Setelah pintu jebol, paling setelah itu pintu hanya dibanting. Enggak usah kecewa, itu kemajuan. Terus itu pintu hanya ditendang. Ah, tenang, itu kemajuan. Jangan pesimis. Jangan terus. Terus-terus itu tenang. Tenang. Awalnya meja dibanting, meja-meja kecil mungkin ya, di pantry itu dibanting gitu. Terus latih, latih, latih. Selalu dibanting paling gebrak aja gitu misalnya. Tapi paling enggak ada kemajuan. Jangan pesimis, coba lagi. Coba, kata para ulama, coba terus. Habis digebrak itu, berikutnya didorong aja mejanya. Terus mulai tenang. Habis itu cuman ngapa nahan gini, gitu, agak gemeter-gemeter dikit, tapi ada kemajuan. Sampai nanti itu jadi kebiasaan. Udah tenang. Dan kalau ada api dalam hati kita, dipadamkannya tidak capek. Udah ambil kayak ada api percikan, udah kasih air, siram satu ember selesai. Jadi enggak usah panggil pemadam kebakaran, enggak usah ke Blangwir. Iya kan Blangwir kan ya? Istilah itu masih ngerti gak nih anak-anak sekarang? Istilah Blangwir kayaknya udah gak ngerti anak sekarang. Istilah Blangwir, Blangwir. Masih, alhamdulillah masih ngerti istilah Blangwir. Istilah sekarang apa sih? Hah? Bukan Blangwir lagi. Iya, sekarang. Dulu gaya Blangwir. Oh, fire engine. Ya, susah udah. Fire engine. Yes. Ya. Hadirin Allah muliakan. Itu tadi. Gak usah panggil pemadam kebakaran. Udah ambil ember, siram, selesai masalah. Jadi ini butuh latihan, butuh latihan, butuh latihan. Gak mudah. Kok dia bisa sih kayak gitu? Setelah taufik, itu dia latihan. Kita jangan berkecil hati, kita coba. Jangan lihat pas udah jadinya aja gitu loh. Sama kayak orang lihat Lionel Messi, kok bisa sih jago gitu? Ya dia latihan. Cuman pas dia latihan, antum gak ikut. Antum ikut pas dia nyetak gol doang. Jadi kesannya gampang. Coba kalau ikut latihannya, muntah-muntah kita. Itu orang kalau bisa tenang, kok ulama bisa tenang. Itu dia, mereka tuh bertahun-tahun begitu. Bertahun-tahun. Dan kalau ada api dimudahkan, dipadamkannya enak. Lalu yang terjadi wa huwal hilmu tabi'i, dan akhirnya itu menjadi kematangan yang tidak bisa dipisahkan dengan dirinya. Jadi tabiat. Loh, dalam deh. Jadi terus kita latih, kita latih, kita latih, akhirnya jadi tabiat kita, yaitu matang, nggak terprovok, nggak terpancing, tenang aja, matang, matang ya mak, matangnya itu udah spontanitas, udah tabiat, nggak dibuat-buat, nggak perlu ada briefing lagi. Awal-awal mungkin gue harus sabar, aku harus nahan. Setelah itu setelah berulang-ulang sampai jangka waktu tertentu seperti apa yang Allah takdirkan kepada kita, maka itu menjadi tabiat. Wa huwa dalalatu kamalil aqli wastila'ih, dan itu dalil dari kesempurnaan akal sehat manusia. dan dominasi akal sehat dibanding emosi sesaat. Jadi itulah kesempurnaan akal sehat manusia, dan dominasi akal sehat, penguasaan, kekuasaan akal sehat di atas emosi dan amarah, wan kisari kuwatil ghadab, dan hancurnya kekuatan amarah, wa khudu'iha lil akal, dan ketundukan amarah terhadap akal sehat. Menarik ya. Agak panjang memang keterangan beliau, tapi ulama tuh kalau menjelaskan sesuatu tuh selalu menarik, hadirin. Dan nikmat lah, ini ladzatul ilm tuh salah satunya ini. Masya Allah, keren sekali ya. Emang benar, ilmu tuh ada rasa nikmat bagi orang yang berusaha menjaga hati dan sebagainya. Ini kan nikmat jemaah. Keterangan ini luar biasa, membuat kita tuh optimis lagi, iya ya. Jadi aku wajar ya bang, kalau aku suka meledak-ledak kalau kamu nasihatin. Wajar. Ya gak wajar, 25 tahun pernikahan istiqomah ngamuk terus, itu gak wajar. Berarti gak ada perjuangan. Tapi kalau di awal-awal meledak, terus dilatih, oke, itu wajar. Hampir semua demikian, illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang diberikan taufik dari awal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada dasarnya ini iktisab setelah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas hadirin Allah muliakan. Perjuangkan. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Dan kalau kita lihat kehidupan para ulama luar biasa, hadirin. Kalau kita lihat kehidupan ulama itu sangat luar biasa. Al-Imam Ibnu Aun itu diriwayatkan beliau tuh gak pernah marah karena nafsu dan emosi sesaat, gak pernah marah. Annahu kana la yaghdab, fa'idha agdabahu rajul qala barakallahu fik. Dan kalau ada orang yang provokasi beliau, kalau ada orang yang mencela beliau, mencaci beliau, mematik amarah beliau, beliau hanya mengatakan barakallahu fik, semoga Allah berkahi engkau. Siapa bisa begitu coba? Luar biasa. Rahimahullah. Kalau ada orang yang memprovokasi, ada orang yang memancing, yang nunjuk-nunjuk mungkin, aku tuh di jalan gitu loh. Dan ini real provokasi. Kita ngelihat mobil depan kita lelet aja marah-marah kita. Padahal dia gak ada maksud provokasi kita. Gitu lah. Kita aja ngelihat sen kanan tapi ke kiri itu udah kesel. Ini gimana sih, sen ke kanan tapi ini ke kiri. Padahal dia gak ada maksud provokasi kita. Jadi salah aja, sennya ke kanan, dia ke kiri. Itu udah sebel banget kita. Kita aja beli nasi uduk, tapi pesanan kita gak dikasih atau belum dilayanin. Tiba-tiba kita tahu ini orang datang sebelum setelah kita, tapi dia dapat nasi uduk duluan, kita yang marah. Bu, jangan begitu dong bu, saya kan lebih dulu daripada dia. Padahal ini ibu gak ada maksud provokasi kita. Ya mungkin khilaf gitu lah. Atau senyumnya lebih nyenengin daripada senyum kita. Gitu udah cemberut aja tuh. Ibunya males ngelanin gitu. Ini orang senyum dari tadi. Nah, ini aja yang saya layanin duluan. Itu aja kita udah marah. Padahal gak ada yang provokasi kita tuh. Secara langsung. Ini Ibnu Awan diprovokasi. Aghdabahu ar-rajul, diprovokasi. Beliau hanya mengatakan barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi kamu. Itu apa kalau bukan perjuangan sebelumnya jemaah? Itu tadi kata Al-Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam. Emang harus berjuang, berjuang, berjuang. Sehingga itu menjadi tabiat, menjadi karakter. Kan itu yang kita bahas, ilmu itu jadi karakter. Dan kalau sedikit-sedikit terpancing ya wajar ya, tapi cepat diredakannya, cepat. Enggak berlarut-larut. Enggak harus saya harus kasih waktu saya untuk menenangkan diri. 3 hari, ngapain 3 hari? Habis waktu. Udah tenangkan diri sejam atau setengah jam, wudu, sholat, bismillah. Ini yang perlu kita camkan jemaah. Itu para ulama kita. Barakallahu fiik. Hadirin Allah muliakan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Suatu hari beliau pernah berkhutbah di hadapan manusia. Pernah berkhutbah di hadapan manusia. Waqad habasal ata syahrain aw thalatha. Dan pada saat itu beliau menghold, menunda pemberian kepada banyak rakyatnya. Dan beliau hold, beliau tunda sudah 2-3 bulan. Ditunda. Enggak tahu apa pertimbangan beliau, tapi intinya beliau pada saat nunda yang harusnya didistribusikan ke rakyat beliau, itu beliau hold, beliau tunda. Dan ketika beliau berkhutbah, itu di saat beliau khutbah berkata Abu Muslim, ada seseorang namanya Abu Muslim, itu bicara ke beliau, ke Muawiyah radhiyallahu taala an, radhiyallahu taala anhuma, Umayyah bin Abi Sufyan, ya Muawiyah, inna hadzal mala laisa bimalik wala mal wala mala abik, atau inna hadzal mal laisa bimalik wala mali abika wala mali ummika. Wahai Muawiyah, harta yang engkau tahan itu, yang engkau hold, yang tidak dibagi-bagikan itu bukan uang kamu dan bukan uang bapakmu dan bukan uang ibumu. Wih, masya Allah jemaah, lagi khutbah nih pemimpin, tiba-tiba di tengah khutbah diinterupsi terus bilang, wahai Muawiyah. Artinya kenapa engkau tahan itu? Kenapa gak dibagi-bagikan? Itu bukan uangmu, bukan uang bapakmu, bukan uang ibumu. Oh, dalam gak? Kita bos nih, pas lagi bicara, tiba-tiba staff kita dan bilang, oh terus sih pak, itu kenapa bapak gak bagi-bagikan THR kita? Itu kan bukan uang bapak. Bukan uang apa bapaknya bapak. Dan bukan uang bapakmu dan bukan uang ibumu. Wah, kepancing aja mah. Dan tajam loh itu. Bukan, mohon maaf pak, mohon bisa ditinjau ulang pakai jempol kan enak. Ini bukan uang bapakmu itu loh. Bukan uang ibumu. Bukan uang kamu. Wah, dalam jamaah. Dan Muawiyah punya kekuatan mutlak pada saat itu, beliau pemimpinnya. Hadirin Allah muliakan. Apa yang terjadi ini? Ini bahaya Abu Muhammad, Abu Muslim ya. Instruksinya itu membahayakan diri beliau kalau bilang demikian. Apa kata Muawiyah? Anim kuthu. Pada saat itu Muawiyah memberikan isyarat kepada manusia, bahkan di depan semua orang, depan manusia digituin. Ini bukan uangmu, bukan uang bapakmu, bukan uang ibumu. Kata Muawiyah, tolong semua tunggu. Tolong tunggu. Wa nazala. Lalu Muawiyah turun dari podium. Faktasal. Lalu beliau mandi. Beliau mandi mungkin berwudu. Thumma raja. Lalu setelah selesai, beliau balik lagi. Lalu beliau lanjutkan pembicaraan. Beliau katakan, ayyuhan nas. Wahai manusia. Inna Aba Muslim dzakara anna hadzal mala laisa bimali wala bimali abi wala ummi. Wahai manusia, ketahuilah, Abu Muslim baru saja mengatakan di depan kita bahwa harta ini bukan harta saya, bukan harta bapak saya, dan bukan harta ibu saya. Dia bilang, wahai manusia, dengar baik-baik. Barusan Abu Muslim mengatakan bahwa ini harta, bukan harta saya, bukan harta bapak saya, dan bukan harta ibu saya. Anda mau tanya sama kita semua, kalau kita jadi Abu Muslim, kira-kira udah mulai keringat dingin belum? Digituin sama penguasa. Dengar ya, tadi Abu Muslim baru bilang itu. Aduh, jangan-jangan gue dihukum apa nih, kata Abu Muslim. Mungkin ya, mungkin. Kalau kita, bukan Abu Muslim kita ini. Kita mungkin. Tapi kelanjutannya, wasadaqa Abu Muslim. Dan Abu Muslim benar. Allahu Akbar. Terus kita gak marah. Wasadaqa Abu Muslim. Abu Muslim benar. Emang ini bukan uang saya, bukan uang bapak saya, dan bukan uang ibu saya. Ini baitul mal. Lalu beliau kata, ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Dan aku mendengar Nabi SAW bersabda, al-ghadabu minas syaitan. Marah itu dari syaitan. Wa syaitanu minan nar. Dan syaitan dari api. Marah itu provokasi syaitan. Dan syaitan dari api. Wal ma'u yutfi'un nar. Dan air itu memadamkan api. Air itu memadamkan api. Fa idza ghadiba ahadukum falyagtasil. Maka apabila kalian marah, maka mandilah, berwudulah. Ugdu ala atayakum ala barakatillah. Saat ini saya bagi-bagikan uang tersebut, semoga Allah berkahi. Masya Allah ya. Asik ya. Lihat gimana cara nahan amarah. Artinya mereka berjuang. Ini riwayat ini membuktikan apa? Mereka punya kemampuan sahabat itu. Itu berjuang jamaah. Bukan simsalabim. Mereka berjuang. Makanya turun. Terus tenangkan diri. Bangkit lagi. Dia benar. Mereka berjuang. Jadi ketika kita masih temperamen, masih meledak-ledak, masih marah-marah, coba evaluasi, kita udah berjuang atau belum? Kalau udah berjuang, sejauh mana kita berjuang? Ini para ulama berjuang kok. Mereka bukan dapat itu langsung beli gitu loh. Udah beli paket aja. Paket sabar. Yang unlimited. Mana ada paket sabar unlimited? Internet unlimited ada. Tapi sabar unlimited mana ada? Mereka berjuang sampai turun dari mimbar, mandi dulu, bangkit lagi, baru, dan fair lihat. Mereka tuh fair banget, masya Allah. Yang disampaikan benar. Padahal kan pahit banget tuh. Ini bukan uang kamu, uang bukan uang bapakmu, bukan uang ibumu. Wih, dalam tuh. Kita jangankan jadi bendahara yayasan aja digituin, kira-kira mundur nggak besok? Lo aja yang megang deh. Namanya gampang apa megang duit yayasan? Gitu. Digituin, ini bukan duit lo, bukan duit bapak lo, bukan duit emak lo. Malam tuh jemaah. Tapi mereka bisa nahan itu. Dan kuncinya apa? Taufik dari Allah, lalu berusaha. Makanya turun dulu, mandi, wudu. Kita ditantang orang. Lo bilang apa tadi? Gitu kata kita. Harusnya kan mundur. Gitu. Ini kita maju justru, subhanallah. Itu yang perlu kita camkan, jemaah. Oleh karena itu, coba berjuanglah, berjuang dan berjuang. Tipsnya banyak. Dan di antara tips, ini penting. Jemaah sekalian, tidak ada yang lebih ampuh meredam al-ghaidh kecuali zikrullah dan doa. Gak ada yang lebih ampuh. Sulaiman bin Sart pernah mengatakan, kuntu jadisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sulaiman radhiyallahu taala an, aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warujulani, dan ada dua orang, istabbani, saling mencela. Yang satu mencela yang temannya, temannya mencela dia, saling mencela. Fa'ahadu ma ihmar wajhuhu, dan di antara, dan salah satu dari mereka itu wajahnya udah merah, udah marah besar, wajahnya merah, dan urat lehernya tuh udah kelihatan. Jadi wajahnya merah, merah besar, merah padam, dan urat lehernya terlihat. Kata Sulaiman, lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alam kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid." Sesungguhnya aku tahu sebuah kalimat, kalau orang itu baca, marahnya akan hilang. Subhanallah. Aku tahu banget ada sebuah kalimat, kalau dia baca, marahnya akan hilang. Marah yang ada dalam hatinya akan hilang. Apa kata Nabi? Law qala a'udzu billahi minasyaitan. A'udzu billahi minasyaitan. Dhahaba anhu ma yajid. Maka marah yang ada dalam dirinya akan hilang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, dan bisa dicek dalam Al-Jami'us Shaghir, idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billah sakana ghadabuh. Apabila seseorang marah lalu dia mengucapkan a'udzu billah, maka marahnya akan reda. Bismillah. Marahnya akan reda. Makanya tidak ada yang lebih bagus daripada berdoa dan mengingat Allah. Ketika kita marah, hanya Allah yang kita ingat. Dan hanya zikrullah dan doa yang kita panjatkan. Jangan ucapkan yang lain. Benar ya? Jangan ucapkan yang lain. Begitu kita lepaskan sebuah kalimat yang tidak ada zikrullahnya, tidak ada doanya, itu akan merusak dan membuat ribet masalah. Makanya dalam hadis surat Imam Ahmad, catat baik-baik, idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Nabi SAW. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka dia wajib diam. Dia harus diam. Wajib diam. Wajib diam. Jadi kalau marah, hanya a'udzubillah minasyaitan yang kita ucapkan. Minta pertolongan. Karena dari syaitan. Dari syaitan. Makanya a'udzubillah minasyaitan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Selebihnya diam. Dan bukan hanya lisan yang kita diamkan, jempol kita diamkan jemaah. Jangan WA, jangan nulis sesuatu. Kalau lagi marah jangan, udah zikir. Falyaskut, harus diam, kata Nabi. Hadis Muslim, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ini yang membuat kita berantakan dari waktu ke waktu. Ketika kita marah, alih-alih ingat Allah, kita ingat dia. Kita ingat manusia, kita ingat makhluk. Maka udah ingat makhluk, lisan kita nggak kita jaga, kita nggak diamkan lisan kita, jempol kita biarkan untuk mengetik kalimat-kalimat yang nggak bagus untuk orang tersebut, ya tambah kebakaran di dalam. Itu blangwir 50 juga nggak akan bisa redam kalau udah begitu. Bahkan pemadam kebakaran, kondisi begitu, itu lebih baik memadamkan rumah kebakaran daripada hati yang kebakaran. Benar. Rumah kebakaran, berapa, paling satu hari ya, insya Allah ya, bismillah, sehari misalnya. Tapi kalau hati yang kebakaran, satu tahun mungkin gak padam-padam, setahun. 2 tahun kadang-kadang. Ada yang 10 tahun gak pandang-pandang. Marah terus. Kenapa? Diungkapin. Setiap ini bicarakan dia. Bicarakan dia lagi. Ya kapan tuh padam? Nabi yang mengatakan, kalau marah, diam, diam, diam, diam. Diam. Itu tadi, bersegera, bersegera diam. Itu. Bersegera diam, diam. Dan jangan ucapkan kecuali zikrullah. Khususnya, a'udzubillah minasyaitanirrajim. A'udzubillah minasyaitan. A'udzubillah minasyaitan. Atau a'udzubillah tadi, a'udzubillah. Karena Nabi yang katakan, idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billahi sakana ghadabu. Apabila seseorang itu marah lalu mengucapkan a'udzu billahi sakana ghadabu, maka marahnya pun reda. Dan juga ingatkan orang-orang terdekat kita. Kalau pasangan kita marah misalnya, ingatkan dia mengucapkan a'udzu billahi. Suami kita marah, ingatkan, ucapkan a'udzubillah. Tapi jangan salah gitu loh. Dan suami marah depan dia, kita bilang a'udzubillah minasyaitan. Kita mengamuk nih suami. Lo pikir gue setan, kata suaminya. Salah paham, lo lagi marah dikit. Pelan-pelan masuknya enak, pelan-pelan, pelan-pelan jemaah. Pokoknya kalau marah jangan. Pokoknya lagi marah udah jangan pegang handphone ya udah. Nah, mendingan tadi kata Umami, udah mandi, mandi, wudu, sholat, sholat. Jangan bicara, jangan bicara. Dan berusaha menjauh dari pusat api untuk sementara. Kata Nabi SAW terakhir, kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis, fa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyataji'. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka pada saat dia berdiri, hendaknya dia duduk. Jadi kalau berdiri, duduk. Kalau hilang, alhamdulillah. Kalau tidak, berbaring. Artinya menjauh gitu. Gitu. Nah, ini yang seringkali kita salah, jemaah. Kita diprovokasi bukannya duduk, bukannya berdiri, pindah ke duduk, justru duduk jadi berdiri. Kan gitu. Di tempat umum misalnya kita diprovok, lagi duduk nih, ditunjuk-tunjuk, lo bilang apa? Langsung berdiri gitu. Salah. Tidur, harusnya tidur. Pak Ustadz di halte, Pak Ustadz, masa tidur? Ya artinya pergilah gitu lah. Udah jangan, jangan. Udah duduk, jangan berdiri. Yang berdiri duduk. Jangan. Jauhi. Kita udah duduk, falyataji. Salah. Salah baca dalil mungkin. Jadi jangan kebalik. Berdiri, duduk. Kalau duduk, berbaring. Kalau nggak ada kasur pada saat itu, kita ada di food court kah atau di apa, akhirnya pergi udah, pergi. Teman-teman sekelilingnya udah bawa pergi udah. Cari suasana. Lagi apa? Lagi di restoran apa? Misalnya di tempat makan, udah pergi. Tapi bayar dulu. Nanti mau berantem lagi, nggak bayar. Saya pergi berantem Pak Ustadz. Kenapa? Belum bayar. Ya bayar. Itu yang perlu kita jamkan. Gitu. Tapi kembali ingat Allah. Ini yang paling penting. Ini kuncian. Dan ingat Allah bukan hanya dengan lisan. Kalau kita baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Atau kita baca a'udzubillah minasyaiton. Atau a'udzubillah. Tapi hati kita ingat makhluk tetap aja gak efektif. Sama. Kalau cuma hanya lisan gak efektif. Jadi kalau kita lagi marah besar sama seseorang terus a'udzubillah. Untung ada lo. Kalau gua habisin tuh orang, ya masih sama aja. Tetap aja enggak padam-padam. Karena apa? Karena berzikirnya hanya dengan lisan. Kembali ke Rabbul Alamin. A'udzubillah minasyaitan. A'udzubillah minasyaitan. Dan jangan bicara apapun, jangan bicara, diam. Diam. Bicara tambah memperkeruh. Bicara hanya membakar hati kita. Bicara itu kayak ini lagi ada api kita siramin bensin terus, dia tambah berkobar. Jangan pernah bicara. Jangan bicara. Sebagaimana kalau kita dimarahin. Kita dimarahin dan kita tahu nih orang enggak bisa kontrol lisan, jangan direspon udah. Karena kalau kita respon, dia yang awalnya bicara cuma 10 kalimat dia akan bicara 15 kalimat. Kesian dianya. Ya, makanya kalau misalnya kita ribut sama pasangan, nggak ribut sih, artinya bertengkar sama aja sih. Tapi intinya lagi ada suatu miss ya. Udah bicara, kalau perlu kita klarifikasi seperlunya. Kalau nggak udah diem aja lah. Paling nggak, kalaupun pasangan kita nggak bisa ngontrol, paling nggak dia bicara 10 kalimat lebih baik daripada dia bicara 20 kalimat. Dia bicara 20 kalimat lebih baik daripada dia bicara 30 kalimat. Semakin banyak bicara, semakin sakit hatinya. Dan semakin hatinya sakit, semakin gak selesai masalah. Saling tolong-menolong di antara kita. Diam, itu penting. Diam, itu penting. Allah Ta'ala Alam. Atau misalnya ibu kita, ayah kita marah. Kita tahu ini salah. Tapi kita, kalau kita jawab, yang awalnya 15 kalimat jadi 50 kalimat, ibu kita ngomong, udah diam aja udah. Kita minta maaf, dan nanti selesai. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan berjuang jemaah. Ini susah banget, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sulit buat kita semua, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Berjuang, minta pertolongan sama Allah, minta pertolongan kepada Allah agar Allah jaga amarah, karena marah itu parah jemaah. Marah itu sangat fatal, sangat fatal. Menghancurkan banyak hal, menghancurkan banyak hal. Bahkan kata Wahab, Al Imam Wahab, bahwa marah itu salah satu rukun kekufuran bersama dengan hawa nafsu. Jadi kata beliau, salah satu rukun kekufuran adalah marah. Bahaya, semua bisa terjadi kalau udah marah tuh. Bisa kufur, bisa syirik, bisa ngebunuh orang. Jadi ini penting banget ya. Semoga bisa bermanfaat. Aku laqouli hadza wa astaghfirullakum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.